Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mempelajari dan mendengarkan bersama pembahasan dan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang beliau sebutkan, yang beliau sampaikan pada kitab Adda wa Dawa. Nah, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan metode yang bisa ditempuh untuk mencegah terjadinya penyakit senam terhadap sejenis. Hal itu dengan dua cara. Yang pertama adalah mencegah sebelum terjadi perbuatan tersebut, dan yang kedua mencabut atau menghilangkan penyakit itu setelah terjadi. Kemudian di antara perkara yang bisa ditempuh untuk mencegah terjadinya penyakit itu, ini ada dua cara lagi, ada dua cabang, dua metode. Yang pertama dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan beliau al-muallif menyebutkan sekian manfaat, sekian faedah dari menundukkan pandangan. Terakhir sampai pada faedah yang keenam, bahwa menundukkan pandangan akan menghasilkan ataukah membuahkan firasat yang benar, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang jujur, mana yang dusta. Kemudian kita masuk pada faedah yang ke-7 dari faedah menundukkan pandangan. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, as-sabi'ah, annahu yurithul qalba thabatan wa syaja'atan wa quwatan. Menundukkan pandangan akan membuahkan thabat, kekokohan, syaja'ah, keberanian, kuwah, kekuatan pada kalbu seseorang. Fajama'allahu lahu baina sultanin nusrah wal hujjah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuk dia antara kekuatan kemampuan berupa pertolongan, wal hujjah, demikian pula hujjah, bukti, wasultanul qudrah wal quwah, demikian pula kemampuan, kekuasaan berupa al-qudrah, kemampuan dan kekuatan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan bagi seorang hamba ketika dia menundukkan pandangannya, terkumpul pada dirinya pertolongan dan hujjah, bukti, demikian pula kekuatan dan kemampuan. Sehingga al-mu'allif tadi menyebutkan bahwa kalbunya akan kokoh, akan kuat, akan berani. Kama fil athar, sebagaimana disebutkan pada sebuah athar, alladhi yukhalifu hawahu yafruqu syaitanu min dhillihi. Seseorang yang menyelisihi hawa nafsunya, yang tidak menaati hawa nafsunya, maka setan akan takut dari bernaung padanya. Ya, setan akan minder, akan mikir dua kali untuk berteduh ataukah mengganggu dan menggelincirkan hamba tersebut. Wallahualam, ini atharnya saya belum sempat mengecek akan kesahihannya. Wadidu hada tajidu fil muttabi li hawa min dhulli nafsi wa dha'atiha wa muhanatiha wa khissatiha wa haqaratiha ma ja'alahullahu subhanahu fi man asa. Sebaliknya, seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, yang melampiaskan keinginan nafsunya, syahwatnya, dia akan mendapatkan dhulli nafsi, kerendahan jiwa, kehinaan, dan ya mirip dengan itu, rendah, hina. Wa khissatiha, khissah juga sama dengan dhul, yakni rendah. Mungkin ada bahasa-bahasa yang mirip dengan itu. Taib, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dan tetapkan pada orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi ini kebalikan dari menundukkan pandangan. Ketika seorang mengumbar pandangannya menuruti hawa nafsunya, maka jiwanya akan dijadikan rendah, akan dijadikan hina, dan seterusnya. Kama qala al-Hasan, sebagaimana kata al-Hasan, nampaknya al-Hasan al-Basri rahimahullah, kata beliau, innahum wa in taqtaqat bihimul bigal wa hamlajat bihimul baradin inna dhullal asiyyati fi riqabihim aballahu illa ayyudilla man asah. Kata al-Hasan al-Basri, sesungguhnya mereka pelaku maksiat, meskipun bigol adalah perkawanan silang antara kuda dengan keledai, ya, menghasilkan keturunan diistilahkan dengan bigol atau bagal. Bagal-bagal atau bigol-bigol, meskipun bigol-bigol atau bagal-bagal, tok-tokot. Tok-tokot itu ya semacam meringkik gitu, bersuara. Ya. Entah suaranya meringkik atau seperti apa, Anda juga belum pernah dengar. Para pelaku maksiat, meskipun bigol-bigol itu meringkik, bersuara, waham lajat bihimul barodin, dan meskipun barodin itu kuda yang digunakan untuk menarik beban, ya, kemudian terengah-engah nafasnya, Hamlajat, hamlajat sama bersuara, mengeluarkan suara dari nafasnya. Jadi meskipun bagal-bagal atau bigol-bigol bersuara, kuda-kuda yang digunakan untuk menarik beban juga bersuara, para pelaku maksiat itu tidak apa ya, tidak minder atau tidak pekewuh, tidak apa nih itu khawatir ya kalau ada yang mengetahuinya. Tetap asyik dengan kemaksiatannya. Inna dzulal 'asiyah fi riqabihim. Sesungguhnya kehinaan dari kemaksiatan itu ada pada leher-leher mereka. Aballah illa ayudhilla man 'asah. Allah azza wa jalla akan menghinakan dan merendahkan siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Sehingga ini gambaran dari Al-Hasan Al-Basri, siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya, yang bermaksiat ya, sehingga tidak gentar, tidak rikuh, tidak minder, meskipun di sampingnya ataukah di dekatnya banyak binatang-binatang yang kita bahasakan mengingatkan dia, namun dia tetap tidak bergeming ya, terus di atas kemaksiatannya, sehingga Allah Azza wa Jalla pun menghinakan dirinya. Wa qad ja'ala Allah Subhanahu al-'izza qarinu ta'ati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kemuliaan itu sebagai qarin, teman atau buah dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa saja yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya, kemuliaan identik dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wa dhulla qarinu ma'siyati. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kehinaan itu identik dengan kemaksiatan. Sehingga orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dihinakan, akan direndahkan martabatnya, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 8, walillahil izzat walirasulihi walil mu'minin. Hanya milik Allah Azza wa Jalla al-izzah, kemuliaan. Walirasulih, dan juga milik rasulnya. Walil mu'minin, dan juga hanya milik orang-orang yang beriman. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah, milik rasul, dan milik orang-orang yang beriman. Orang-orang yang taat akan mendapatkan kemuliaan. Dalam surat Ali Imran ayat 139, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa sedih ya, wa antumul a'laun, sesungguhnya kalian dalam keadaan tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian sebagai orang-orang yang beriman. Jadi keimanan akan menjadikan seseorang ya tinggi, mulia, sehingga dia tidak sedih dengan apa yang telah luput, yang telah lewat darinya, karena dia yakin itu takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ya, pasti ada hikmah di balik musibah tersebut, di balik perkara itu. Wala tahinu, dan dia pun tidak merasa hina. Ya, dia tidak merasa hina, karena dia di atas kebaikan, dia di atas kebenaran, dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menundukkan pandangan itu akan menjadikan kalbunya sabat, syaja'ah, dan kuat, kokoh, kuat, berani. Kata beliau berikutnya, wal imanu qaulun wa amalun, zahirun wa batinun. Keimanan itu berupa ucapan dan berupa perbuatan. Iman itu berupa ucapan dan juga berupa perbuatan. Baik. Zahir wa batin, nampak maupun tersembunyi. Nampak maupun tersembunyi. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa keimanan itu ada sekian puluh cabang. Ya, ada sekian puluh cabang. Sehingga di situ ada amalan berupa perbuatan, ada juga berupa ucapan. Yang perbuatan tadi ada yang terlihat, ya, juga ada yang tidak terlihat, tersembunyi. Seperti keikhlasan, ya, yang ada pada hati seorang, niat yang ada pada hati seorang, rasa takut, ya, khasyah, khauf, dan misalnya, itu tidak terlihat, ada pada kalbu seseorang. Wa qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Fatir ayat 10, man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Siapa saja yang menginginkan kemuliaan, maka hanya milik Allah azza wa jalla al-'izzah, kemuliaan, jami'an, seluruh kemuliaan hanya milik Allah azza wa jalla. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Menghadap Allah Azza wa Jalla, naik menghadap Allah Azza wa Jalla setiap ucapan yang baik. Ya, zikir kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar, ya, tahmid, tahlil, dengan pula bacaan surat dari Al-Qur'anul Karim, dari ayat-ayat yang dibaca, dengan pula ucapan-ucapan yang mengandung amar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu semuanya al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik akan naik menghadap Allah azza wa jalla. Dari sini kita bisa memetik pelajaran yang lain bahwa Allah azza wa jalla berarti di atas. Ya. Karena di sini sebutkan apa? Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Kepada Allah Azza wa Jalla yas'adu, su'ida yas'adu itu naik dari bawah ke atas, itu su'ida yas'adu, naik. Berarti Allah Azza wa Jalla berada di atas. Sehingga keliru, ya, orang-orang yang meyakini dan memahami bahwa Allah Azza wa Jalla di mana-mana. Ya, tidak di atas, tidak di mana, intinya di mana-mana gitu ya. Tidak di atas, tidak di bawah. Nah, karena jelas dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Ya, di antaranya adalah ayat ini. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Naik menghadap Allah Azza wa Jalla semua ucapan-ucapan yang baik. Wal 'amalu shalih yarfa'u. Dan Allah Azza wa Jalla mengangkat amal-amal shalih. Kita ketahui bahwa amal soleh, sebuah amalan dikatakan soleh ketika dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan maksud dari ayat barusan, ay man kana yuridul 'izzah. Siapa saja yang menginginkan kemuliaan, falyatlubha bita'atillah, maka hendaklah dia memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, siapapun dia, siapapun kita, ketika hendak mengharap dan menginginkan kemuliaan, maka hendaklah meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa. Dengan cara apa? Bita'atillah. Dengan cara melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. wa dzikrihi, zikir mengingat Allah azza wa jalla. Ya, minal kalimat thayyib, zikir memuji menyanjung Allah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, la ilaha illallah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, ya, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang baik, yaitu mengandung zikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan wal amalis soleh, dan juga dengan cara kita melaksanakan amal soleh. Ya, dengan cara kita melaksanakan amal soleh. Tayyib. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla telah mengangkat, ya, derajat dan martabat seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghinakannya dan merendahkannya. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kuasa. Wa fi du'ail qunut, di dalam doa kunut, kunut witir, Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan sebuah doa, doa kunut, innahu, yang diantara isinya, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, sesungguhnya tidak ada yang hina siapa saja yang telah engkau tolong, yang telah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan rendah, tidak akan hina, pasti mulia, pasti tinggi derajatnya. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak ada yang mulia seseorang yang telah engkau murkai, yang telah engkau murkai. Tayyib. Sehingga siapa saja yang telah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan terhina, meskipun banyak pihak yang membela dan mengangkat derajat maupun martabatnya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya di bawah kehendak, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaklah masing-masing dari hamba, dari manusia, ketika dia menginginkan kemuliaan, ketika dia ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, derajat dan martabat yang tinggi, hendaklah dia meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat, ya, kepada Allah ta'ala, zikir, beramal soleh dan seterusnya. Kata Syekh, wa man ata'a Allah faqad walahu fi ma ata'ahu fi. Siapa saja yang taat kepada Allah azza wa jalla, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah, ya, menolongnya dalam perkara yang dia lakukan berupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu minal izz, dan dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Bihasabi ta'atihi, sesuai dengan kadar ketaatannya. Sesuai dengan kadar ketaatannya. Wa man asahu, dan siapa saja yang bermaksiat kepadanya, faqad adahu fi ma asahu fi. Maka sungguh Allah Azza wa Jalla telah, ya, murka kepadanya dalam perkara yang dia bermaksiat padanya. Walahu minadzul bihasabi maksiatihi, dan dia akan mendapatkan kerendahan dan kehinaan sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Ini berawal dari apa tadi? Ya, faedah yang ketujuh, menundukkan pandangan. Bahwa menundukkan pandangan itu akan membuahkan kekokohan, kekuatan dan keberanian pada kalbu, ya, seseorang. Faedah yang ketujuh dari menundukkan pandangan, kata al-mu'alif, annahu yasuddu ala syaitan madkhalahu ilal qalbi. Menundukkan pandangan akan menutup pintu masuk setan menuju kalbunya. Akan menutup pintu masuk setan menuju kalbunya. Fa innahu yadkhulu ma'an nadhara. Dikarenakan setan akan masuk bersama dengan pandangan. Ya, ataukah melalui pandangannya. Wa yanfudhu ma'aha ilal qalbi asra'u min nufudil hawa fil makanil khali. Kemudian bersamaan dengan pandangan itu, setan akan menembus masuk merangsek ke kalbunya lebih cepat dibandingkan ya geraknya udara atau angin di tempat yang kosong, tempat yang sepi. Kalau kita perhatikan, udara di tempat yang lapang, yang kosong itu akan cepat geraknya. Ya. Gerakan angin tadi. Namun itu tetap masih kalah dibandingkan gerakan setan masuk ke kalbu seorang hamba melalui pandangan. Dari pandangan langsung akan menjebol ya benteng pertahanan kalbu dia. Setelah itu setan pun akan yumatsilu lahu suratal mandur. Akan menggambarkan kepada dia gambar bayangan apa yang dia lihat. Wa yuzayyinuha, kemudian dia hiasi, oleh setan dihiasi. Yang asalnya templetot dihiasi seakan-akan bunder meluar seperti itu. Ya. Yang asalnya apa namanya itu jelek dihiasi oleh setan menjadi seperti memukau dan seterusnya. Setan akan menipu daya, akan memoles dan menghiasinya. Wa yaj'aluha sanaman, dan gambar bayangan yang dilihat tadi akan dijadikan oleh setan seperti patung. Seperti patung. Yaqufu 'alaihil qalbu, di mana kalbu orang tersebut akan terus mengelilingi berputar-putar di sekitar patung tadi, tidak menjauh dari situ. Tayib. Thumma ya'iduhu wa yumannihi, dan berikutnya setan pun akan memberikan angan-angan dan harapan kepadanya. Wa yuqidu 'alal qalbi nar syahwah, lalu setan akan menyalakan api syahwat pada kalbunya. Coba perhatikan, berawal dari apa? Mengumbar pandangan. Ya, mengumbar pandangan, kemudian setan masuk ke kalbunya, akan dihiasi, dipoles oleh setan, sehingga kalbunya pun terpikat, ya berharap dengan itu, yang akhirnya api syahwat pun akan berkubar di dalamnya. Wa yulqi 'alaihi hatabul ma'asi allati lam yakun yatawassalu ilaiha biduni tilka surah. Kemudian setan akan menaruh dan melemparkan kepadanya hatabul ma'asi, tumpukan-tumpukan kayu kemaksiatan yang tidak akan sampai kepadanya tanpa adanya bayangan sesuatu yang dia lihat tersebut. Disebabkan dia sudah melihat, ya akhirnya setan dengan mudah ya memupuk, mengumpulkan kayu-kayu bakar di dalam kalbunya. Ya, yang kemudian akan digunakan untuk membakar syahwatnya. Fayasirul qalbu fil lahib. Sehingga setelah kayu bakar tertumpuk banyak di dalam kalbunya, ya, maka kalbunya pun akan dilahap oleh api syahwat yang menyala-nyala. Nah, fa min dzalikal lahib tilkal anfas allati yajidu fiha wahjun nar. Dan di antara kobaran-kobaran api tadi adalah nafas-nafas yang didapati di dalamnya wahjun nar. Ada api yang menyala-nyala, yakni api syahwat. Wa tilka zafrat wal harakat, dan didapati adanya hawa panas dan bara-bara api yang menganga. Fa innal qalba qad ahatat bihin niran min kulli janib, dikarenakan kalbunya sudah terkepung, terlilit ya oleh api syahwat dari segala sisi, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dari semua sisi sudah dikepung dengan api ya, sehingga kalbunya pun mendidih, terbakar umum di situ. Fahuwa fi wasatiha kasyah, sehingga posisi dia berada di tengah-tengah api tadi. Kasyah seperti kambing guling. Fi wasati tanur, yang ada di tengah tungku. Ya, seperti kambing yang dipanggang gitu, kambing guling di tengah tungku, kobaran atau bara api. Ya. Wa li hadza kanat 'uqubatu ashabi syahwat li suwaril muharramah an ja'ala lahum fil barzakhi tanur min nar. Oleh karena ini hukuman bagi orang-orang yang menuruti syahwatnya, mengikuti dan menuruti syahwatnya dengan gambar-gambar yang haram, bentuk-bentuk yang haram, Allah Subhanahu wa taala jadikan hukuman siksaan bagi mereka di alam barzakh, alam kubur, tanur minnar, tungku dari api. Ya. Tungku dari api. Wa udi'at arwahuhum fi. Kemudian arwah-arwah mereka ditahan di situ, diungkep. Ya. Diungkep di situ, ditahan. Tayyib ila yaumi hasyri ajsadihim, sampai hari jasad-jasad mereka dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kama arahullahu ta'ala linabiyyihi sallallahu alaihi wasallam fil manami fil hadith al-muttafaq ala sihatihi. Sebagaimana hal ini telah Allah Azza wa Jalla perlihatkan kepada Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam mimpi beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disepakati akan kesahihannya. Ya. Ya, ini dalam Sahih Muslim ya, dalam At-Ta'bir atau Kitab At-Ta'bir, kemudian dalam Imam Bukhari ya, kemudian dalam Sahih Muslim, dalam Ta'bir Ru'ya, Ta'bir Mimpi atau tafsir mimpi. Nah, di situ disebutkan riwayat tadi bahwa orang-orang yang mendambakan ataukah mengumbar hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya terhadap gambar-gambar yang haram ataukah sosok-sosok yang haram, akan dijadikan adanya tungku dari api di alam barzakh. Kemudian faedah yang ke-9 dari menundukkan pandangan, annahu yufrigul qalba lil fikrati fi masalihihi wal ishtighal biha. Menundukkan pandangan akan menjadikan kalbu seseorang lapang. Menjadikan kalbu seseorang lapang. Lil fikrati, untuk memikirkan fi masalihihi, perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, dia mudah untuk memikirkan perkara yang baik. Dia akan gampang untuk menuju berpikir ke arah yang positif. Walishtigoli biha, dan dia akan mudah untuk menyibukkan diri beraktivitas dengan hal-hal yang positif, ya, bermaslahat bagi dia. Ini berawal dari menundukkan apa? Pandangan. Wa itlaqul basari yunsihi dzalika wa yahulu bainahu wa bainahu. Sedangkan mengumbar pandangan akan menjadikan dia lalai, menjadikan dia lupa, menjadikan dia terhalangi dari perkara yang akan bermanfaat bagi dirinya. Hatinya atau kalbunya pun kemudian risau, resah, bingung. Ya, tidak bisa berpikir positif, tidak bisa berpikir dan menyibukkan dengan perkara yang positif, terhalangi. Ya, terlupakan. Fayanfaritu alaihi amruhu, sehingga urusannya pun ya liar. Wayaqau fittiba'i hawah, dan dia pun terjatuh dalam mengikuti hawa nafsunya. Wa fil ghaflati an dzikri rabbih, akhirnya dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau menaati, mengikuti orang-orang yang telah kami lupakan kalbunya, yang telah kami palingkan kalbunya, yang telah kami jadikan kalbunya lalai, lupa dari zikir, ingat kepadaku. Wattaba'a hawah, dan orang itu mengikuti hawa nafsunya. Jangan sekali-kali kamu taat kepada dia, jangan sekali-kali kamu ikut ya seperti dia. Wa kana amruhu furuta, dan urusan orang itu ya melampaui batas. Nah, wa itlaqun nadhari, kata Syekh, dan membiarkan mengumbar pandangan, yujibu hadhihi al-umur as-salasa bi hasbihi. Mengumbar pandangan akan mengakibatkan dampak negatif dari tiga hal di atas. Ya, akan terjadi pada dirinya tiga hal di atas. Nah, sehingga hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dalam penglihatan, dalam pendengaran, kaki, tangan, dan kemaluan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla telah memberikan taufik pada mata, telinga, mulut, kaki, dan tangan serta kemaluan kita, maka panca indera tadi, hal-hal tadi akan terarah dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, akan terjaga dari perkara-perkara yang akan mendatangkan murka dan azab darinya. Faedah yang terakhir menutup kajian kali ini, al-ashirah, kata Syekh, anna bainal ain wal qalbi manfadhan wa tariqan yujibu intiqalu ahadihim anil akhar. Antara mata dengan kalbu itu ada jalan, ada lorong, ada jalan yang mengharuskan antara satu dengan yang lainnya saling berbolak-balik, ya, berinteraksi. Dari mata turun ke hati, dari hati naik ke mata, seperti itu. Ada lorong, ada jalan yang berbolak-balik padanya. Wa yasluha bi salahihi wa yafsuda bi fasadihi. Dan antara keduanya, antara kalbu dengan mata, itu saling terkait. Fa idza fasada al-qalbu fasada an-nadhar. Maka jika kalbu seseorang itu rusak, Jika kalbu seorang itu rusak, maka pandangannya pun akan rusak. Ya, pandangannya akan rusak. Wa idza fasada an-nadharu fasada al-qalbu. Dan sebaliknya, jika pandangannya sudah rusak, maka kalbunya pun akan rusak. Ini saling terkait. Mana salah satu yang rusak, maka yang kedua pun atau yang lainnya akan ikut rusak, merembet seperti itu, meremen. Ya, akan terkena efeknya. Wa kadzalika fi janibis shalah, demikian pula terkait dengan ya as-shalah, kebaikan dari kedua perkara tersebut, antara mata dengan kalbu. Fa idza kharubat al-ain wa fasadat kharubal qalbu wa fasuda. Jika mata pandangan seseorang sudah hancur, sudah rusak, ya sudah roboh, maka kalbunya pun demikian. Wa sara kal mazbalah, sehingga tak ubahnya seperti tempat sampah. Allati hiya mahallu najasat, di mana tempat sampah itu tempat ya benda-benda najis. Wal qadurat, tempat-tempat barang yang kotor. Wal ausah, kotoran-kotoran. Fala yasluhu li sukna ma'rifatillah, sehingga tidak layak untuk menjadi tempat ya ma'rifatillah, mengenal Allah Azza wa Jalla, cinta kepadanya, bertaubat kepadanya. Wal anas bihi, anas sama dengan mahabbah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wasururi biqurbati fi, tidak layak untuk gembira, senang mendekatkan diri kepadanya. Wa innama yaskunu fihi addadu dhalik, dan yang akan bercokol di situ adalah yang sebaliknya atau yang berlawanan dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Jauh dari Allah Azza wa Jalla, benci untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, enggan untuk bertaubat, tidak suka, hatinya sedih kalau diajak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya cemas, menjauh dari orang-orang yang baik dan seterusnya. Tayyib, sehingga baiknya mata, baiknya kalbu, baiknya kalbu, baiknya mata. Rusaknya mata, rusaknya kalbu, rusaknya kalbu, rusaknya mata. Fahadihi isyaratun ila ba'di fawaid ghaddil basari tattali'uka ala ma wara'aha. Ini sebagai isyarat dari sebagian faidah-faidah menundukkan pandangan, yang dengan itu engkau akan melihat ya ke arah belakang dari semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.